الرحيم الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي وأخواتي الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله بجد dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya, kenikmatan-Nya, sehingga dengan itu alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik yaitu dimudahkannya kita untuk melangkahkan kaki kita di majelis ilmu, di mana di situ dibacakan kitabullah, dibacakan pula sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu hidayah kita, hidayah taufik yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dapat terpelihara. Karena adalah salah satu sebab hidayah bisa terjaga di dada-dada kita ialah dengan cara kita bertolabul ilm, kita mengilmui syariat-syariat agama Islam, sehingga dengan itu taufik akan senantiasa terjaga. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kitab Nida ila murabbiyin wa murabbiyat karya Syekh Muhammad bin Zain Zainu rahimahullah ta'ala. Jadi pada kitab ini membahas bagaimana seseorang mendidik anak-anaknya, mendidik putra-putrinya, sehingga dengan pendidikan itu akan menjadikan putra-putrinya lurus di atas manhaj al-Islamiyah, di atas manhaj nubuwah. Adapun terakhir yang telah kita bacakan adalah syarat-syarat seorang pendidik, yaitu sekarang masuk pada yang ke-7 dari syarat seorang menjadi pendidik yang sukses dalam mendidik putra-putrinya. Qala rahimahullahu ta'ala at-tawadhu' al-'ilmi. Yang ke-7 adalah seorang pendidik hendaknya tawadhu' dalam hal ilmu. Al-i'tirafu bil haqqi fadilah. Mengakui al-haq ini merupakan keutamaan. Jadi ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dihadapkan padanya al-haq kemudian dia mengakuinya. Ini adalah al-haq. Dimana kebanyakan dari manusia ketika dipaparkan padanya al-haq, ditunjukkan kepadanya al-haq, banyak mereka yang berpaling, mengingkari. Dan sungguh, jika ini ada pada diri kita, al-i'tiraf, mengakui kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul, ini adalah al-haq, maka ini merupakan keutamaan yang besar, keutamaan yang sangat besar. Waruju'u ilaihi khairun minat damadi fi fil akhta atau fil khata. Dan kembali kepada al-haq, rujuk kembali kepada al-haq, ini lebih baik daripada terus menerus seseorang berada di atas kesalahan. Fa'ala al-mu'allim an yata'assa bis-salafis salih fi talabihim lil-haq wal-iz'an lahu idza tabayyana lahum anna al-haqqa bi khilafi ma yaftuna aw yu'taqaduna. Maka wajib bagi seorang pendidik, bagi seorang mu'allim, pengajar, untuk senantiasa terus-menerus mengikuti, meneladani para salafus saleh dalam mereka mencari al-haq dan tunduk kepadanya. Apabila telah jelas bagi mereka bahwasanya al-haq ini menyelisih apa yang difatwakannya, apa yang dia yakininya, maka mereka kembali, kembali kepada al-haq, walaupun al-haq tersebut apa, menyelisih fatwanya. Jadi seorang sudah berfatwa tentang sebuah ilmu, ternyata datang dalil menyelisih tentang apa, tentang fatwanya, maka mereka para salaf menarik kembali apa yang telah ia fatwakan, karena fatwa mereka berbenturan dengan apa? Dengan al-haq, dalil yang datang dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dalilu ala dzalika ma dzakarahu Ibnu Abi Hatim fi kitabih. Dan dalil yang menunjukkan tentang itu adalah apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil. Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Haina dzakara qisata Malik radhiyallahu anhu wa ruju'ahu. Itu ketika Ibnu Abi Hatim beliau menyebutkan kisahnya Imam Malik. Kita kenal semua yang namanya Imam Malik, imam besar dari imam-imam Ahlus Sunnah yang memiliki sekian banyak pengikut. Jadi seolah-olah zaman dulu Islam itu hanya terbagi 4 mazhab. Pengikutnya Abu Hanifah, pengikutnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ini dalam mazhab apa? Fiqhiyah. Jadi seolah-olah Islam ini 4 pengikut. Nah, Imam Malik ini termasuk deretan imam yang besar di zamannya, memiliki sekian banyak pengikut. Nah, pada kisahnya Imam Malik radhiyallahu anhu dan juga kisah rujuknya beliau an fatwahu, dari fatwanya, haina masamil hadis, ketika beliau rahimahullah mendengar sebuah hadis, wa Wadzikruha bi'unwan, dan beliau menyebutkannya di dalam kitabnya dengan bab apa? Ma dzikra min ittiba'i Malik li atsari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ittiba'nya Malik terhadap atsar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuzu'ihi 'an fatwah, dan penarikan Imam Malik terhadap fatwanya. Andama hudditsa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafah. Ketika disebutkan, diberitakan sebuah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi fatwa Imam Malik. Jadi pada kisah ini adalah Imam Malik memiliki fatwa, yang fatwa tersebut sudah menyebar di kalangan kaum muslimin. Kemudian didatangkan sebuah hadis, dan hadis tersebut ternyata menyelisihi apa yang difatwakan oleh Al-Imam Malik. Qala Ibnu Wahab, dikisahkan berkata Ibnu Wahab, sami'tu Malikan su'ila 'an takhlil asabi'ir rijlain fil wudu. Aku mendengar Malik, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala, ditanya tentang menyela-nyela jari-jari kedua kaki, yaitu pada wudunya. Ditanya, ada seorang yang tanya kepada Imam Malik tentang hukum menyela-nyela antara jari-jemari kaki ketika wudu. Faqal, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa dzalika 'alan nas, yang demikian itu tidak perlu bagi manusia. Maknanya apa? Tidak butuh manusia menyela-nyelanya. Ini fatwanya siapa? Imam Malik. Qala, maka Ibnu Wahab mengatakan, fataraktuhu hatta kafan nas, maka aku pun meninggalkan Imam Malik hingga manusia tinggal sedikit, karena waktu itu dikerumun oleh manusia. Demikianlah ya kebiasaannya para ulama terdahulu. Mereka senantiasa dikerumun oleh manusia, diambil ilmunya. Mereka saling ajar mengajar. Dan ini merupakan kebiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, membiasakan ta'lim, menuntut ilmu. Dan ini juga merupakan adab ketika seseorang ingin menasihati, terlebih kepada orang yang memiliki derajat lebih tinggi. Ibnu Wahab ingin mengatakan sebuah ilmu kepada Imam Malik, menunggu kaum muslimin meninggalkan tempat majlis, baru Ibnu Wahab mendekati Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini adab, adab ketika ingin menasihati. Jadi ketika menasihati tidak di hadapan para manusia. Faqultu lahu, maka Ibnu Wahab mengatakan kepada Imam Malik, aindana tidzalika sunnah, kami, maksudnya apa? Ibnu Wahab, saya memiliki sunnah tentang hal menyela-nyela jari-jemari. Faqal, maka Imam Malik mengatakan, wa ma hiya, apa itu? Qultu, maka aku katakan, kata Ibnu Wahab, haddatsana al-Layth Ibnu Sa'ad wa Ibnu Lahi'ah, telah memberitakan kepada kami Laits bin Sa'ad dan Ibnu Lahi'ah, wa Amr bin Al-Harith, dan juga Amr bin Al-Harith, an Yazid, dari Yazid bin Amr, Yazid bin Amr Al-Mu'afiri, an Abi Abdurrahman Al-Habli, anil Mustawrid Ibn Syaddad Al-Qurashi. Ini sanad hadisnya. Qala, maka Imam Malik mengatakan, atau siapa? Mustawrid bin Syaddad Al-Qurashi mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudliku bi khinsirihi, ma baina aswabi'i rijlaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok antara jari-jemari kaki beliau bi khinsirihi, dengan kelingking beliau. Bayangkan ya. Jadi bayangkan Rasulullah menyela-nyela jari-jemari kaki dengan kelingking beliau. Faqal, maka Imam Malik mengatakan inna hadzal hadis hasan. Melihat sanad yang dipaparkan oleh Ibnu Wahab, kemudian Imam Malik menghukumi ini adalah hadis hasan. Dimana hadis hasan seseorang bisa berhukum dengannya. Wa ma sami'tu bihi qattun illa sa'ah. Dan tidaklah aku mendengar hadis ini kecuali saat ini saja. Jadi Imam Malik sebelumnya tidak pernah mendengar hadis ini. Hanya mendengar kali ini yang disampaikan oleh Ibnu Wahab rahimahullah taala. Tsumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'alu fa yu'maru bi takhriril asabi'. Kemudian Ibnu Wahab mengatakan, aku mendengar Imam Malik setelah itu ditanya setelah mengetahui hadis yang datang dari siapa tadi? Ibnu Wahab. Setelah itu, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, bayi Umar tidak keliru aswabi, maka Imam Malik memerintahkan untuk menyela-nyela antara jari-jemari kaki dengan apa? Dengan khinsir, yaitu dengan kelingking. Undur Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil. Bisa dilihat pada kitab Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil. Ini kisah yang sangat menakjubkan, karena tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di mana seorang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi manusia, kemudian mau menerima nasihat ya, mau menerima ilmu yang datang dari orang yang di bawahnya. Kemudian qala rahimahullah taala, walau aradna istiqsa'al amthilah min hayatis salaf lama kafatna hadhil warqat. Seandainya kita menginginkan untuk menyebutkan contoh-contoh dari kehidupan para salaf tentang tawadhu'nya mereka terhadap ilmu, tunduknya mereka terhadap ilmu, niscaya kertas-kertas ini tidak akan cukup untuk memuat kisah-kisah mereka para salaf, di mana mereka sangat tunduk terhadap al-haq, tunduk terhadap Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun i'tiqad mereka menyelisihinya, walaupun fatwa mereka menyelisihinya, maka ketundukan yang ada pada mereka ini didahulukan ketundukan terhadap al-haq. Lidza yajibu 'alal mu'allimi alladhi yuridu an-najah fi mihnatihi an yud'ana lil haqqi wa idza raja'a 'an khata'ihi idza akhta. Oleh karenanya wajib bagi seorang pendidik, seorang mu'alim, seorang pengajar yang menginginkan sukses di dalam pengajarannya, yang menginginkan sukses di dalam tugas-tugasnya, hendaknya dia tunduk kepada al-haq. Dan hendaknya dia kembali dari kesalahannya apabila dia memang benar-benar salah. Tunduk kepada al-haq dan kembali kepada tunduk kepada al-haq, dan jika dia bersalah maka kembali kepada al-haq. Wa an yutbiqa dhalika 'amaliyan fil fasl. Dan sikap yang seperti ini bisa kita terapkan, kita praktikkan amalan-amalan seperti ini di dalam kelas ketika kita menjadi seorang pendidik, pengajar, atau bisa kita terapkan di dalam rumah-rumah kita di mana kita adalah pendidik bagi istri dan anak-anak kita. Fa idza ra'a ijabah ba'da talabah afdal min ijabati. Perhatikan, diberikan contoh di sini, apabila engkau melihat jawaban sebagian santri, sebagian siswa itu lebih bagus ketimbang jawabannya. Dia menurut jawaban yang bagus. Fal yu'lin lalika wal ya'tarif bi afdaliyah atau bi afdaliyati ijabati hadha talib. Maka hendaknya dia mengumumkan jawaban tersebut dan mengakui jawaban tersebut, bahwasanya jawaban tersebut afdol, ya, paling bagus ketimbang jawaban yang lainnya. Dikabarkan kepada yang lainnya, masya Allah, jawaban antum si A ini bagus ketimbang jawaban ustadznya. Disampaikan kepada yang lainnya supaya dia senang. Dan ini juga merupakan i'tiraf, mengakui al-haq. Laqad aishtu, nah sebelumnya, fadalika ada likasri thiqah atau thiqati thullabi wa mahabbatim lahu. Oleh karenanya, dengan memiliki sikap yang seperti ini, ketika ada siswa bagus jawabannya, kemudian diakui jawaban itu bagus, kemudian dikhabarkan kepada yang lainnya bahwa ada apa, jawaban tersebut paling bagus. Jika ini ada pada diri kita sebagai seorang pengajar, maka kita akan lebih bisa dipercaya terhadap siapa? Para murid-muridnya. Jadi murid-murid kita akan lebih percaya dengan kita sebagai pengajar, dan mereka akan lebih mencintai kita. Ini bisa kita terapkan di rumah-rumah kita. Ketika anak-anak kita memiliki ide yang bagus, ketika kita musyawarah, ternyata istri kita atau anak-anak kita memiliki ide yang bagus. Jadi, ide tersebut ya digunakan, walaupun itu datang dari anak kita. Atau ketika belajar, ditanya, jawabannya bagus, dipuji dan dikatakan pada yang lainnya, masya Allah, adikmu ini bagus, jawabannya tepat, dan yang lainnya. Laqad aishtu qaraba 40 aman mu'alliman muraddiyan, dan sungguh aku, kata Syekh Muhammad bin Zainu, bergelut di dunia pendidikan ini sekitar 40 tahun. Jadi beliau ini termasuk kibar ulama, ya, termasuk ulama yang tua, baik tua ilmunya maupun tua umurnya, tua pengalamannya. Beliau bergelut di dalam dunia pendidikan kurang lebih 40 tahun. Wa in ansa lansa, saya coba untuk melupakan, akan tapi tidak bisa lupa. Dzalikal mu'allim alladzi aqta'a fi qira'atil hadis. Yaitu suatu ketika ada seorang mu'allim, seorang pengajar, dia salah dalam membaca hadis. Dia salah dalam membaca hadis. Falamma raddahu ba'du thullab asarra 'ala khata'ihi. Maka ketika sebagian santrinya, sebagian siswanya membantahnya, maksudnya bukan membantah tapi apa? Menyampaikan kesalahannya. Asarra 'ala khata'ihi, maka mu'alim tersebut, pendidik tersebut tetap berada di dalam kesalahannya, tidak mau diingatkan. Wa ja'ala yujadila bil batil atau yujadilu bil batil. Dan pengajar tersebut, dia mendebatnya dengan debat yang batil. Fa saqata hadzal mu'allim fi nadhari thullabi. Maka mu'allim tersebut jatuh di hadapan santri-santrinya. Jatuh di hadapan murid-muridnya. Karena dia tidak menerima al-haq, diingatkan, dia enggan untuk menerima al-haq. Dan seorang pengajar tersebut tidak mendapatkan kepercayaan lagi di hadapan murid-muridnya. Wala azalu adhkuru ba'dal mu'allimin as-sadiqin alladhi kanu ya'tarifuna bi khata'ihim. Dan terus-menerus aku ingat, tidak bisa melupakan sebagian seorang mu'allim, sebagian para mu'allim yang mereka benar-benar jujur dan mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka kembali dari kesalahan tersebut kepada al-haq. Laqad ahabbahum at-tullab. Sungguh murid-muridnya sangat mencintainya, dipuji oleh murid-muridnya. Jadi seorang murid itu bisa menilai gurunya, bagaimana akhlak seorang guru. Ini murid bisa menilai dari sikap-sikapnya, dari akhlaknya, dari perbuatannya. Jadi seorang murid jangan seperti yang di apa yang terjadi di masyarakat, yang namanya guru yang mutlak benarnya ada pada guru, sehingga ketika guru salah tidak berani sama sekali untuk mengingatkan kesalahan sang guru. Dan ini menjamur di masyarakat. Wazdadat thiqatuhum bihim. Kemudian bertambahlah kepercayaan seorang murid kepada gurunya ketika dia memiliki kesalahan, kemudian ia mau untuk rujuk kepada al-haq. Wa asbahu mawdi' ijlalil akbarin. Kemudian jadilah sang guru tersebut memiliki tempat yang mulia di sisi murid-muridnya. Wa habada lausar mu'allimun jami'an siyar ha'ula wa nahaju najahum fi rujuk ilal haq. Maka alangkah bagusnya ketika seorang mu'allim, seorang pengajar, mereka menelusuri perjalanan mereka, itu para ulama yang mereka teruji, yang mereka memiliki pengalaman yang mendalam di dalam dunia pendidikan. Seandainya mereka mau menelusuri perjalanan mereka tentang rujuknya mereka kepada al-haq, niscaya ini lebih bagus bagi para sang pengajar. Ini adalah yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Zainul Zain rahimahullah ta'ala. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, as-sidqu wal-wafa bil-wa'di. Yang kedelapan, yang wajib ada pada seorang pengajar, di mana seorang pengajar tersebut mendapatkan kesuksesan di dalam pengajarannya, diwajib ada padanya as-sidq, sifat jujur, wal wafa bil wa'di, dan menepati janji. Ala mu'allim an yaltazima as-sidq fi kalami. Wajib bagi seorang mu'allim, seorang pengajar, untuk terus-menerus memiliki sifat as-sidq, kejujuran di dalam pembicaraannya, di dalam kalam-kalamnya. Ketika dia berucap senantiasa jujur. Fa inna as-sidqa kullahu khairun. Dikarenakan kejujuran semuanya itu adalah kebaikan. Wala yurabbi talamidahu 'alal kadhib. Dan janganlah seorang pengajar mendidik, mentarbiyah murid-muridnya dengan kedustaan. Jadi tidak boleh bagi seorang pengajar sedikitpun untuk berbuat dusta, mengajarkan kedustaan terhadap murid-muridnya. Demikian pula orang tua sebagai pendidik tidak boleh pula untuk mendidik anak-anaknya yaitu dengan kedustaan. Bagaimana seorang mendidik anaknya dengan kedustaan? Ketika seorang berdusta, orang tua berdusta, maka ini termasuk mendidik anaknya dengan kedustaan. Walau kana fi dzalika maslahah tadhhar lahu. Walaupun ketika dia berdusta, ini ada maslahat yang nampak. Ini tidak boleh. Hadatsa anna sa'ala ahadut thullab mu'allimahu mustankiran tadakhil ahadul mu'allim. Ada sebuah cerita, sebuah kejadian. Salah seorang thullab, salah seorang santri, dia bertanya kepada gurunya. Itu bertanya dalam rangka mengingkari tadakhil, itu rokok. Dia menanyakan kepada gurunya, mungkin dengan pertanyaan, lupa guru kok merokok, semisal dengan perkataan tersebut. Fa'ajah bahul mu'allim, maka sang guru tersebut menjawabnya, mudafi'an an zamirihi, dalam rangka membela temannya, itu guru yang lain. Ada seorang siswa bertanya kepada guru yang merokok, lupa guru kok merokok, mengingkari. Kemudian dijawab oleh temannya yang lain, bi anna tadkhina haramun. Apa namanya sebelumnya? Bianna sabab tadkhilihi huwa nasihatut tabib lahu. Sesungguhnya bianna sabab tadkhilihi, sesungguhnya sebabnya pak guru tersebut merokok ini adalah nasihat dari pak dokter. Paham ya? Dijawab oleh guru yang lain, sebabnya dia merokok ini adalah nasihat dari dokter, ini arahan dari dokter. Kira-kira ada nggak sih dokter yang mengajarkan atau memberikan nasihat kepada pasiennya untuk merokok? Saya kira nggak ada, sepakat ini. Karena saya lihat di rumah sakit-rumah sakit ataupun di tempat-tempat umum ini banyak ya tanbih tentang larangan merokok. Jadi tidak mungkin seorang dokter menasihati pasiennya untuk merokok. Wa hina kharaja at-talamid atau hina kharaja at-tilmid min al-fas. Nah, ketika seorang murid tersebut keluar dari kelas, qala, maka dia mengatakan, innal muallim yakdhibu alaina. Sesungguhnya guru tersebut sudah bohong kepada saya. Bisa seorang murid memiliki sikap ya, mengetahui kalau dia itu dibohongi. Jadi jangan dikira anak kecil itu tidak memiliki apa? Memiliki akal seperti ini. Ketika dibohongi, apalagi sesuatu yang masuk akal seperti ini, gak mungkin yang namanya dokter menyarankan kepada seseorang untuk merokok. Wa hadza la sadaqa al-muallim fi ijabati. Duhai seandainya seorang muallim tersebut jujur di dalam menjawabnya. Wa yubayyinu khata' az-zamir, atau dia menjelaskan kesalahan temannya, guru yang lain tersebut. Coba dijelaskan kepada guru tersebut. Bi anna tadkhin haram, bahwasanya rokok itu haram. Jelaskan kepada temannya tersebut. jangan justru membela dan bohong kepada muridnya. Li'annahu mudhirrun lil jism, dikarenakan rokok itu dapat memudharkan jasad seseorang, badan seseorang, dapat mengganggu tetangganya, mananya dapat mengganggu orang yang ada di sebelah kita. Dikatakan bahwasanya orang yang menghirup asap rokok yang ada di sebelah orang perokok ini lebih berbahaya katanya. Tentunya ini sangat mengganggu dan membahayakan tetangganya atau teman yang ada di sebelahnya. Mudrifun lil mal, rokok juga dapat menyirnakan harta seseorang. Namanya apa? Idhatul mal, menyanyiakan harta. Seseorang beli rokok sehari satu bungkus 20.000. Saatnya dibelikan beras atau dibelikan hal-hal yang bermanfaat, ini lebih baik ketimbang dibelikan sesuatu yang haram. Ini namanya idhatul mal, menyanyiakan harta. Dan ini haram. Kalau fa'ala dzalika likasbi thiqati thullab wa hubbihim, seandainya seorang guru tersebut melakukan demikian, menjelaskan kepada guru tersebut, kemudian tidak bohong kepada murid tersebut, maka para murid-murid tersebut akan lebih percaya kepada gurunya dan lebih akan mencintai guru tersebut. Wa yastati'u an yaqula hadha al-mu'allim ila thullabi, dan seandainya dia mampu untuk mengatakan kepada murid-muridnya, jadi tidak harus berbohong, maknanya tidak harus berbohong, dan dia mengatakan kepada murid tersebut, innal mu'allim fardun minan nas, sesungguhnya manusia atau mu'allim, seorang guru juga manusia, tajri alaihi al-a'rad, mereka juga memiliki tabiat kemanusiaan al-bashariyah, fahuwa yasibu yusibu wa yukhti, dia juga ada benarnya, kadang juga ada salah. Coba dijelaskan seperti itu kepada muridnya tanpa harus berbohong. Wa hadza nabiyyuna atau nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqarru dzalika fi haditsi qailan, maka ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan di dalam hadis, kullu bani adam khata'un wa akhir khata'i at-tawabin, setiap bani adam memiliki kesalahan, setiap bani adam memiliki kesalahan, wa akhir khata'i, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawabun, itu orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya dijelaskan kepada murid tersebut demikian tanpa harus berbohong, ini lebih baik. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, laqad kana bi'imkani mu'allim المسؤول أن يجعل سؤال الطالب عن تدخير معلمه درسا لجميع الطلبة. Kemudian seorang muallim, seorang pendidik, seorang guru yang ditanya, tentang rokoknya, yaitu yang bertanya ada soal murid. Ini sebenarnya bisa dijadikan pelajaran bagi seluruh santrinya, bagi seluruh murid-muridnya. Jadi ada seorang murid yang tanya kepada gurunya tentang rokok. Sebenarnya dengan keadaan seperti ini bisa dijadikan pelajaran bagi murid-murid yang lainnya. Fayufhimuhum adrar tadkhin, dan memahamkan mereka kepada para muridnya tentang bahaya rokok. Dijelaskan kepada murid yang lainnya. Wahab nahwa syar'i, dan juga dijelaskan kepada santri yang lain, murid-murid yang lain, tentang hukum syariat. Bagaimana hukum rokok itu? Ternyata hukum rokok itu haram. Banyak dijelaskan oleh para ulama kita. Haram dikarenakan membahayakan kesehatan kita. Wala turku bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjeburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara rokok ini membinasakan manusia. Ini sama saja kita menjeburkan diri kita ke dalam kebinasaan. Wa qawlu ulama fihi, dan bagaimana pendapat-pendapat para ulama atau aqwal, ucapan para ulama tentang rokok. Jadi ulama kita menjelaskan kepada kita bahwasanya rokok adalah haram. Jelaskan kepada murid-muridnya. Wa adillatuhum, dan juga dalil tentang haramnya rokok. Ini bisa dijelaskan kepada murid-murid tersebut. Fayakunu bidzalika qad istafada min su'al thalib wasta'malahu fi tarbiyah at-tawjih. Maka yang demikian itu bisa diambil faedah dari pertanyaan seorang murid tersebut kepada guru yang merokok tersebut. Bisa diambil faedah kepada murid yang lainnya. Bisa dijadikan tarbiyah, pendidikan bagi mereka. Dan juga taujih, arahan-arahan kepada mereka. Bagaimana bahaya rokok, bagaimana hukumnya, dan yang lainnya. Jadi di sini bisa kita nasihatkan kepada anak-anak kita, terlebih pada diri-diri kita, jauhi perkara-perkara yang haram. Terlebih di sini ditampilkan oleh Syekh bahwasanya rokok adalah haram. Jadi sekadari jangan lagi ada kita yang masih merokok. Haram. Kemudian yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yaharru as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, senantiasa seseorang bersifat jujur, memiliki sifat jujur, dan berusaha untuk memiliki sifat jujur. Jujur dalam berucap, hingga dia dituliskan, ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang siddiq, orang yang senantiasa memiliki sifat jujur. Jadi dengan hadis ini memotivasi bagi kita, mendorong bagi kita agar kita senantiasa memiliki sifat jujur. Berusaha untuk jujur. Yang tadinya baru ngaji seandainya, kemudian kenal dakwah salaf. Yang tadinya suka tidak jujur, sekarang sudah ngaji, berusaha untuk jujur. Sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan diri-diri kita menjadi orang yang siddiq, orang yang jujur. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan termasuk hamba-hamba Allah yang siddiq. Fasidqu khuluqun 'azimun. Kata beliau, sifat jujur ini merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Yandaghi 'ala al-mu'allim, 'ala al-mu'allim an yazra'ahu fi thullabihi. Dan seyogyanya wajib bagi seorang mu'allim untuk menanamkan sifat jujur kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya. ilaihi, dan wajib bagi seorang mu'alim untuk mencintai mereka, untuk memiliki sifat jujur. Waliyakun mutbiqan atau mutbiqan lahu fi aqwali wa af'ali, dan hendaknya dia mempraktekkan ya kejujuran ini di dalam ucapan-ucapannya dan juga di dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, hendaknya kita mempraktekkan taktik di dalam kehidupan sehari-hari. Hatta fi nam intinya sampai dalam bercanda, ya. Sampai dalam bercanda pun kita harus jujur. Jadi Islam memerintahkan kepada kita agar senantiasa jujur, baik dalam ketika seseorang sungguh-sungguh, ya, tidak bercanda maksudnya, ataupun dalam bercanda sekalipun. Ini tetap diperintahkan untuk senantiasa jujur. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bercanda. Karena dengan bercanda ini akan menumbuhkan kecintaan. Ya. Tidak dipungkir lagi yang namanya bercanda ini juga baik. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercanda senantiasa jujur. Tidak pernah berdusta. Dan ketika seorang tidak jujur ketika bercanda, ini ada ancaman khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailun liman haddatha wa kadzdzab. Celaka bagi orang yang dia itu berbicara kemudian dia berdusta. Yalhaqu bil qaum, di mana dia berdusta tersebut ini dalam rangka agar kaum tersebut apa tertawa. Ini celaka, ya. Dikatakan oleh Rasulullah, wailun, celaka bagi orang yang berucap dan dia berdusta agar manusia tertawa. Ini ancaman bagi mereka. Wailun lahu tsumma wailun lahu. Celaka dia, celaka dia. Jadi berhati-hati ketika kita bercanda, hendaknya jangan sampai kita berdusta sedikit pun. Terlebih ini orang yang suka melawak biasanya. Orang yang melawak biasanya dia ungkapkan dengan apa? Kedustaan-kedustaan supaya orang itu tertawa. Dia senang kalau orang itu terbahak-bahak. Nah, ini ancaman. Larangan bagi orang yang membuat tertawa seseorang itu dengan cara dia berdusta. Dan praktek kita kepada keluarga kita, di mana kita hendaknya jujur kepada anak-anak kita, ya contoh saja ketika kita menjanjikan sesuatu kepada anak-anak kita atau kepada murid-murid kita, ingin memberikan suatu hadiah contohnya. Nanti kalau ranking 1, peringkat 1, nanti akan saya berikan hadiah. Ketika tanya apa hadiahnya? Hadiahnya mau berikan sepeda. Ternyata lama tidak juga diberikan. Ditagih sang anak. Ternyata hanya apa? Hanya supaya mendorong anak itu apa? Ranking 1, biar mau belajar. Tapi tidak ditunaikan janjinya. Nah, ini tentunya nantinya akan dinilai oleh sang anak. Akan dinilai sang anak bahwasanya orang tua tersebut adalah Tapi Ustaz, kemudian itu tadi, wal yahdar al muallim an yakdiba ala tullabihi walau nam sudah ya. Wa idza wa'adahum li syai'in fa'alahi an an yafia bi wa'dihi. Jadi apabila seorang pengajar atau orang tua menjanjikan kepada mereka dengan sesuatu, maka wajib atasnya untuk menunaikan janji tersebut. Baik itu hadiah maupun yang lainnya. Hatta yata'allamu minhu as-sidq, hingga mereka dapat apa? Belajar darinya tentang kejujuran. Dengan kita menunaikan kejujuran kepada anak kita, termasuk janji kita kepada anak kita, di anak kita akan apa? Akan belajar dengan kejujuran yang ada pada diri kita. Oh, Abi orang yang jujur, baik untuk dicontoh, maka saya pun akan jujur. Ini juga pengajaran kepada anak-anak kita. Wal wafa qaulan wa amalan. Kemudian kita juga menepati ucapan kita ataupun menepati perbuatan kita, itu dengan ucapan maupun perbuatan. Li'anna tullaba ya'rifuna al-kadhib wa yadrakunahu. Dikarenakan para murid ataupun anak-anak, mereka itu akan mengetahui kedustaan. Ya, anak-anak itu mengetahui kedustaan. Wa in lam yastati'u mujabahah al-muallim fi haya'an minhu. Walaupun seorang murid tersebut dia tidak mampu untuk membantah seorang muallim, akan tapi dia itu mengetahui bahwasanya itu adalah kedustaan. Jadi seorang murid ini pada dasarnya dia mengetahui bahwasanya itu adalah kedustaan, walaupun dia tidak mampu untuk membantah gurunya, oh itu dusta. Karena apa? Haya minhu, dikarenakan seorang murid ya tabiatnya dia itu malu pada gurunya, ingin membantah bahwasanya itu adalah dusta, tidak berani. Jadi mohon kita hati-hati ketika kita mendidik anak-anak kita, jangan sampai kita memiliki sifat dusta. Ya, jangan sampai kita memiliki sifat tidak menunaikan janji. Ini yang ke-8 yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainul. Kemudian yang terakhir, sedikit ini, as-sabr. Jadi seorang muallim, seorang pendidik wajib bersabar ketika mendidik putra putrinya. Alal muallim an yadahalla bisabr ala masyakil thullab wa ta'lim. Wajib bagi seorang murid atau seorang guru, seorang pengajar, untuk berhias dengan kesabaran di dalam masalah-masalah murid-murid mereka, juga di dalam masalah-masalah pengajaran. Ini wajib untuk bersabar. Dikarenakan ketika seseorang tidak memiliki sifat sabar dalam mendidik, tentunya dia tidak akan betah, ya, tidak akan lama dalam menggeluti bidang pendidikan. Yang namanya pendidikan ini tentunya banyak masalah, ya, banyak masalah-masalah. Tentunya dengan ini kita wajib bersabar. Kita selesaikan masyakil, masalah-masalah ini dengan cara musyawarah dengan guru-guru yang lain atau dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya dengan kita, dari guru-guru kita. Ini caranya bagaimana seorang bisa sabar. Fa'inna sabra akbaru awlin lahu fi amali syarif. Dikarenakan kesabaran ini adalah sebesar-besar pertolongannya, sebesar-besar pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengemban tugas yang mulia ini. Jadi ketika seorang memiliki sifat sabar, ini merupakan pertolongan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya di dalam mengemban amalan yang mulia ini. Dan ini merupakan sesuatu yang wajib bagi manusia, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Al-Usulul Thalatsah di awal-awal kitab beliau. I'lam rahimakallah annahu yajibu 'ala ta'allum arba' masail. Ketahuilah bahwasanya wajib diketahui oleh setiap muslim empat perkara. Apa itu? Al-ilm, itu mengilmui. Kemudian al-amal bih, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian ad-da'watu ilaih, berdakwah dengan ilmu yang ia dapatkan. Kemudian as-sabru 'ala adzabih, kemudian dia bersabar di atas gangguan ketika dia berdakwah. Ini kesabaran yang ada pada guru ini butuh. Karena yang namanya mengajar ini adalah berjuang. Mengajar adalah termasuk jihad fisabilillah. Butuh kepada kesabaran. Berdakwah ya Allah, tentunya banyak di sana masyakil, masalah-masalah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan orang-orang yang termasuk sabar di dalam mengajari putra dan putri kita. Wallahu muwaffiq. Untuk kelanjutan dari bab yang berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesalahannya ini datang dari